akal bulus pemburu rupiah kelas kaki lima seolah tidak ada habisnya. Jurus tipu-tipu terus saja menjamur demi mengejar fulus. Bahan baku pun diakali dan tidak peduli lagi bila tindakannya itu tengah mempertaruhkan nyawa pembeli. Inilah permainan nakal penjajah makanan itu. Seorang penjual makanan ini dengan sengaja memakai bangkai ayam sebagai bahan baku memproduksi nugget. Ayam yang sudah mati kemarin tersebut dipakai karena harga belinya lebih murah sehingga memangkas biaya produksi. Tidak hanya memakai daging ayam buangan, pembuat nugget ini pun mencampur bahan pewarna tekstil ditambah bahan pengawet sejenis boraks. Meski terus diburu, pedagang nakal tidak habis akal. Bisnis mereka terus mengalir, tanpa merek, tanpa izin, dan tidak mengantongi bukti layak konsumsi. Makanan ini beredar menyasar ke pasar bawah. Konsumennya menyebar, mulai dari ibu rumah tangga hingga anak sekolah. Harga murah dan rasa sesuai lidah menjadi alasan pembeli menyantap nugget berbahan baku bangkai ayam ini. Pemirsa Damai Indonesia ku tadabur Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Itu tadi sekilas video tentang bagaimana orang-orang kecil menyiasati bisnis nakal supaya dapat untung banyak. Di depan saya ini ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah SMA Negeri 1 Padang, Sumatera Barat. Selamat datang ibu-ibu. Bakabah. Baik. Sumatera Barat itu adalah sebuah provinsi yang sangat produktif, menghasilkan ulama-ulama besar di Indonesia ini dan menginspirasi banyak pesantren di Pulau Jawa ini. Semoga Sumatera Barat juga setelah ini produktif lagi dengan Al-Quran. Saya tidak membayangkan kalau bisnis sekecil itu bisa menimbulkan kejahatan yang sangat luar biasa di tengah masyarakat. Bagaimana dengan orang-orang yang menyiasati untuk membocorkan harta negara hanya untuk sekedar kekuasaan dan jabatan? Memanipulasi hak rakyat, bisa dibayangkan betapa besar efeknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah tadabur kita pada hari ini mengambil hikmah surah Al-Baqarah ayat 168-169. Mengambil tema bergaya hidup halal bagi santri-santri yang sekarang memegang buku tadabur, silakan buka di buku tadabur Quran kita halaman 253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halalan thayyiba. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, semua manusia, siapa saja, seruan ini datang dari Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanlah, tinggal makan, kalian tidak bekerja keras. Allah yang telah merezekikan kalian di muka bumi ini berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan, silakan olah. Tetapi halalan tayyiban, makanlah yang halal lagi baik. Semua yang halal itu pasti baik. Dan yang baik itu akan memberikan dampak kesehatan dan banyak manfaat bagi tubuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya, setan itu musuh kamu yang paling nampak, paling jelas, paling nyata. Allah. Bergaya hidup halal membebaskan kita dari perangkap setan. Ya ayuhan nas, seruan ini berlaku kepada semua manusia, yang muslim, yang non-muslim. Sebab Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci universal untuk semua keyakinan. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya mukmin, ya kafir. Ini ada peluang bagi kalian untuk merasakan ketentraman jiwa dengan memakan yang halal dan baik. Kulu, menarik sekali. Sebetulnya tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah cari rezeki, tidak ada. Saya akan menantang. Berikan kepada saya satu ayat perintah untuk mencari rezeki. Orang-orang yang bisa membantu saya menemukan ayat itu, saya ingin berikan hadiah yang terbaik, karena selama ini saya tidak menemukannya. Tapi biasanya, kalaupun ada yang menjawab, ada Ustaz, tunjuk tangan, silakan. Mestinya yang diangkat itu adalah ayat di surah tentang salat Jumat itu. Wabtaghu min fadlillah. Itu bukan disuruh cari rezeki. Dan carilah tambahan bonus, fadl, dari Allah. Karena hakikatnya, rezeki itu sudah Allah siapkan buat kita. Allah. Makanya perintahnya, makanlah. Tinggal petik itu buah. Ibu ikut campur bikin kulit pisang? Tidak. Ibu ikut campur bikin warna jeruk sampai orange? Tidak. Ibu tinggal ambil cabai, ambil daging, bikin rendang balado. Dendeng balado. Ya. Kita cuma tinggal mengolah dari yang sudah Allah rezekikan. Dan kalau ingin hidup kita ini baik, tentram, mudah beribadah, makanlah makanan yang halal, tapi sekaligus baik. Apa itu halal? Semua makanan, semua minuman, semua pakaian, makanan, minuman, pakaian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diharamkan secara zat, seperti misalnya yang haram itu bangkai, babi, anjing, dan seterusnya, termasuk khamar. Dan di sini zatnya itu halal. Maksud saya, termasuk cara memperolehnya, itu harus halal. Tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi, tidak sogok, tidak riba. Bergaya hidup halal akan membuat kita bebas dari perangkap setan. Baik. Kalau memang modern dan menyenangkan untuk anak. Cahaya kesuksesan saya, tabungan IB Hasanah. yang memberi kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi. Kartu debitnya diterima di mana saja, menabung sekaligus beramal. Sahabat saya pun percaya, nikmati juga hadiahnya. Ayo buka tabungan ID Hasanah. Tabungan ID Hasanah dari BNI Syariah. Kiau Sikit, tempat belajar Al-Quran terbaik untuk anak. 16 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Didukung multimedia dan pembimbing bersahabat. Yang pertama dengan konsep modern, mudah, dan menyenangkan bagi anak. Hadir di mal-mal terdekat. Kelas adik balita juga ada loh. Gratis, trial class. Kiau Sikit, fun learning Quran. Wadimor mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. QLCK, sekolah Al-Quran yang modern dan menyenangkan untuk anak. QLCK, tempat belajar Al-Quran terbaik untuk anak. 16 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Didukung multimedia dan pembimbing bersahabat. Yang pertama dengan konsep modern, mudah, dan menyenangkan bagi anak. Hadir di mal-mal terdekat. Kelas adik balita juga ada loh. Gratis, trial class. Kiau Sikit, fun, learning Quran. Alhamdulillah pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku Tadabur Quran yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Dan kajian kita pada pagi hari ini adalah bergaya hidup halal, yang insya Allah akan selalu dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Bahtiar Nasir. Silakan Pak Ustadz. Ya, bergaya hidup halal membuat kita bebas dari perangkap setan. Apa saja perangkap-perangkap setan itu? Wala tatabi'u. Ada tafsir dengan sunnah Nabi SAW yang menjelaskan itu. Ada juga tafsir dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tafsir dengan Qurannya di surah An-Nur ayat 21. Wa may yattabi khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu selalu menyuruh berbuat dosa dan keji. Dosa dan keji. Dosa itu memang sudah keji, tetapi ditambah lagi dengan kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi khutwati syaitan, langkah-langkah syaitan itu bisa berarti perbuatannya. Bisa berarti pula kesalahan-kesalahan syaitan yang kita ikuti. Apa saja kesalahan syaitan, misalnya yang paling parah ketika itu diwakili oleh iblis adalah sombong. Sombong. Sombong karena dia merasa lebih pintar. Sombong karena dia merasa lebih senior daripada Adam. Sombong karena dia merasa dari keturunan lebih terhormat. Itu perangkap setan. Langkah setan. Juga yang dimaksud dengan khutwati syaitan adalah nazar-nazar berdasarkan maksiat. Dulu diceritakan bahwa orang-orang Quraisy itu suka bernazar dengan yang bersifat maksiat. Al-Kalbi meriwayatkan itu dari asbabun nuzul ini. Diriwayatkan begini. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Bani Saqif dan Khuza'ah. Juga Amir bin Sa'sa'ah. mereka mengharamkan diri bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Mereka juga mengharamkan bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Salah satunya saya ingin jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahirah di sini adalah unta betina yang sudah 5 kali melahirkan, sedangkan anak yang kelimanya itu jantan. Menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, kalau punya unta seperti itu disobek kupingnya kemudian dilepas. Nah itu tidak boleh dimakan. Dagingnya tidak boleh pula diperah susunya. Mereka mengarang bebas soal itu. Dan ini adalah langkah-langkah setan. Kalau sekarang kira-kira ini ada istidraj. Kadang ketika kita bermaksiat kok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika naik satu tingkat jabatan biasanya kok ada kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Ini istidraj, hati-hati. Istidraj itu adalah tipu daya yang Allah biarkan karena kita sudah tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengira bahwa ini adalah sebuah kebaikan, padahal itu akan berakhir pada kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang paling nyata. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu adalah musuh nyata kamu dan jadikan dia musuhmu. Jangan pernah bersinergi, jangan pernah berkolaborasi, jangan pernah mengambil sedikit pun manfaat dari setan. Itu cuma jerat-jerat awalnya saja. Misalnya, untuk naik jabatan harus nyogok. Kemudian berhasil naik jabatan. Itu tunjangan jabatannya sepanjang dia peroleh haram terus itu. Dan berarti orang yang membawa pulang gaji tunjangan jabatan itu orang yang paling jahat kepada keluarganya. Memberikan makanan haram kepada anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata inna syaitana lakum aduwwum mubin artinya di sini maksudnya. Aduwwum mubin, musuh kamu yang paling nyata, maksudnya adalah setan itu tidak mungkin bisa bertobat. Mustahil dia bisa mendapatkan hidayah. Dan tidak akan pernah bisa beriman lagi. Itu maksudnya. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan untuk bekerja sama dengan setan, apalagi mengikuti langkah-langkah setan. Aduh mubin. Umar bin Khattab pernah pada satu malam sidak. Jadi menjadi kebiasaan Umar bin Khattab itu melihat kondisi rakyatnya di tengah malam. Sampai kemudian ada perdebatan antara seorang ibu dengan putrinya. Ini malam hari, waktunya kita mencampur susu dengan air, anakku. Anaknya kemudian bilang, Umar bin Khattab pernah berpesan, Amirul Mukminin, jangan pernah berbuat curang. Ah, kata ibunya, kita ini jauh dari Umar bin Khattab. Ini juga tengah malam. Toh cuma sedikit, Umar tidak tahu. Anak ini kemudian bilang, Bunda, aku tidak menjalankan perintah Umar bin Khattab itu karena ada di depannya atau karena tidak ada di depannya. Ini kemudian didengar oleh Umar, percakapan ini pada malam hari. Esok paginya, Umar menikahkan putranya yang bernama Asim dengan perempuan yang jujur ini. Tahu setelah itu apa yang terjadi? Asim menikah dengan perempuan ini dan kemudian punya anak. Anak perempuan ini kemudian yang menjadi ibunya Umar bin Abdul Aziz. Coba bayangkan, pemimpin dengan penghasilan halal menghasilkan anak-anak yang berakhlakul karimah, melahirkan cucu dan cicit yang menjadi pemimpin selanjutnya dengan cara yang halal. Allahu Akbar. Karena memang makanan halal, penghasilan halal itu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Bergaya hidup halal membuat kita menjadi mulia dan terhormat. kenapa ibu perempuan tadi sempat berpikir untuk mencampur susu dengan air? Saat itu dia telah kehilangan Allah. Saat itu dia lupa bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Saat itu dia sudah terlalu percaya dengan pikirannya sendiri. Saat itu dia sudah tertipu dengan angan-angannya sendiri soal keuntungan itu. Karenanya tauhidullah, mengenal Allah lewat nama-namanya, mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, mengenal Allah lewat perbuatan-perbuatannya menjadi dasar semua perbuatan. Agar kita selalu yakin pada janji-janji Allah. Agar kita selalu yakin dan takut pada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa seperti pedagang tadi menggunakan boraks, ya, kemudian minyak goreng dicampur bahan-bahan beracun misalnya. Begitu juga kampanye dengan semua kebohongan. Memimpin dengan kemunafikan. Semua itu bermula karena dia tidak tahu bahwa Allah itu mengawasi dia. Dia kehilangan kepekaan akan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tadi lupa. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, itu selalu dalam pengawasan para malaikat-malaikat Allah. Raqibun atid. Selanjutnya di ayat 169. Bagaimana sifat jahat dan keji setan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Perhatikan tiga sifat setan ini dalam langkah-langkahnya agar kita bebas dari sifat keji dan jahat. Innama sesungguhnya setan itu ya'murukum, memerintahkan kalian, mulai dari memasukkan ide-ide di dalam pikiran. Kemudian mulai membolak-balikkan mata kita sehingga melihat sesuatu menjadi terbalik. Lalu kemudian membisikkan di dalam dada kita pesan-pesan yang membahayakan. Alladzi waswis fi sudurin nas. Kalau saya enggak berbuat begini nanti makan apa? Kalau saya tidak nyogok nanti enggak dapat untung. Kalau saya cuma mengandalkan gaji bulanan nanti saya kerja bakti. Apa bahasa Minangnya kalau bekerja tetapi sudah dapat gaji sebetulnya, tapi kalau tidak dapat proyek ini kita seperti kerja bakti, apa bahasa Minangnya itu? Ada istilah sendiri biasanya itu. Apa? Nah, itu apa? Malah PAU. Ya, kerja bakti namanya. Haram. Dan itu salah satu perangkap syaitan. Innama ya'murukum bisu. Segala bentuk kejahatan dan maksiat itu namanya asu. Sementara al-fahsya ma'azuma kubuhuhu. Semua perbuatan keji yang jahat-jahat. Seperti misalnya zina, dusta, saksi palsu. Jadi misalnya seseorang dapat bantuan, lain yang ditandatangani, lain pula yang diterima, itu saksi palsu, itu dosa besar itu. Itu haram itu. Banyak gak di masyarakat kita seperti itu? Antara bantuan yang diterima dengan nota yang ditandatanganinya berbeda. Itu syahadatul zur, itu saksi palsu yang diharamkan. Tapi itu sesuatu yang dianggap lazim. Na'udzubillah min dzalik. Mahazuma kubahu. Mabuk. Judi. Riba. Na'udzubillah. Alladzina yaquluna riba. Orang-orang yang berekonomi dengan sistem riba. Itu seperti orang yang kerasukan setan. Apa yang dilakukannya itu seperti orang gila. Kenapa bisa seperti itu? Al-jaza min jinsil amal. Mungkin waktu di dunianya, kenapa orang di akhirat nasibnya seperti orang gila, seperti orang kerasukan setan waktu berjalan di muka bumi. Mungkin waktu di dunianya dia bingung. dan mengatakan innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba, karena dia bingung ini jual beli sama riba itu dianggap sama saja, padahal Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sistem ekonomi riba, transaksi riba, tahu dosanya yang paling kecil. Dosa riba yang paling kecil adalah seperti anak yang menzinahi ibunya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Wa antaqulu wallahi ma la ta'lamun. Hati-hati. Jangan bicara agama tanpa dalil. Hati-hati cari guru mengaji. Inna hadzal ilma dinun fata'ammalu amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu yang kamu peroleh dari pengajianmu itu akan menjadi agama bagi kamu. Hati-hati dari siapa kamu mengambil agamamu. Hati-hati. Yang namanya ilmu yang sesungguhnya adalah ad-dalil. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan mantra. Hati-hati dengan slogan-slogan. Hati-hati dengan moto-moto. Itu semua perkataan-perkataan yang seringkali keluar dari orang-orang yang tidak ada dalilnya, tidak ada ilmunya. Misalnya tadi, sama aja kok dagang sama riba, syariah dengan bukan syariah. Nauzubillah min dzalik. Bergaya hidup halal membuat kita bebas dari sifat jahat dan keji. Pemirsa, berhati-hatilah dengan perangkap syaitan yang membolak-balikkan mata dan hati kita dalam memandang hal yang halal dan juga yang haram. Bergaya hidup halal akan membebaskan kita dari perangkap syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Damai Indonesia ku tadabur Quran yang dipersembahkan oleh Wadimor. Wadimor tentu sarung kita akan kembali sesaat lagi. Sepertinya dari tadi saya amati mau bertanya. Dari penjelasan saya kelihatan gak sabar ya ingin bertanya. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basri dari Hasan Basri. Purwakarta. Ustaz, saya ingin bertanya. Bagaimana hukumnya terkait orang yang berangkat haji atau umroh tapi menggunakan uang haram? Haji dan umroh pakai uang haram. Iya, contohnya seperti uang korupsi. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Astagfirullahaladzim. Al-hajju. Berhaji itu artinya al-qasdu. Menyengajakan diri menjumpai Allah di baitnya. Bisa berjumpa dengan Allah di masjid sebetulnya. Kalau memang gak punya ongkos, ngapain maksa-maksa datang ke sana. Tapi kenapa harus ke sana? Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladhi bibakkah. Karena rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi itu di sana. Central of the earth-nya itu di situ. Di pusat buminya itu. Jadi kita berhaji atau berumrah itu sesungguhnya hendak menjumpai Allah. Nah, sayangnya banyak orang sampai di tanahnya tapi tidak berjumpa dengan tuan rumahnya. Banyak yang sampai melihat rumahnya tetapi tuan rumah enggan menjumpainya. Banyak orang yang sampai memang tawaf sa'i di sana tapi tidak diterima ibadah haji dan umrohnya. Kira-kira apa sebabnya? Ya, kalau ingin berjumpa dengan Allah, harus membawa bekal yang dihalalkan oleh Allah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, harus dengan cara yang disukai oleh Allah. Kalau cuma sekedar umroh dan haji, sejak wafatnya Ismail, sebelum Nabi Muhammad datang, itu umroh itu banyak di situ. Haji juga sudah ada di situ, tapi umroh syirik. haji, musyrik, dan munafik. Nah, karenanya orang-orang yang berhaji dan berumroh dengan uang haram mungkin tidak dijumpai oleh sang tuan rumah di sana. Sia-sia dia. Yang disebut dengan tidak makbul atau merdud atau haji mabur. Tidak mabrur. Kalau ingin dikabulkan ibadah haji dan umrohnya, maka harus bekerja keras dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya berjumpa dengan Allah dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sekali-kali berumroh dan berhaji dengan cara yang haram. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang berhaji dan berumrah itu dengan cara yang takwa, dengan penghasilan yang diperoleh lewat takwa. Yang kedua dalilnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya mau menerima dari yang baik-baik saja. Allah tidak suka dengan yang tidak baik. Dan ukuran sebuah keberhasilan bukan dari hasil akhirnya, bukan. Ukuran keberhasilan selalu diukur dari prosesnya. Inilah. Karena itu bergaya hidup halal bukan cuma soal makan dan minum. Bergaya hidup halal itu juga dalam dunia kerja, dalam mencari penghasilan. Bergaya hidup halal itu juga termasuk dalam hal beribadah. Jadi orang-orang yang sajadahnya haram, sholat di rumah, rumah atas tanah yang haram, ah, itu berat diterima itu. Jadi rumah dari hasil korupsi, masjid dibangun dengan hasil uang korupsi. Apalagi misalnya sarungnya, pecinya dari hasil mencuri, dari dagang yang tidak halal, bisa tertolak semua ibadahnya itu. Bergaya hidup halal membuat kita diterima semua ibadah kita. Bergaya hidup halal membuat hidup kita menjadi tentram. Bergaya hidup halal membuat semua yang kita lakukan akan berakhir dengan kebaikan juga. Jelas begitu. Ada kejadian di Indonesia. Jadi orang ini sudah menjadi tersangka di KPK. Lalu dia umrohkan sekian puluh keluarganya di kampung supaya mendoakan agar dia bebas dari tersangka korupsi. Padahal sudah jelas-jelas korupsi pula. Diumrohkanlah sekeluarganya di Tanah Suci. Pembimbingnya cerita sama saya, Ustaz Bakhtiar, antum tahu gak orang yang saya bawa ini adalah keluarganya orang yang tersangka korupsi dan minta didoakan di depan Multazam supaya dibebaskan. Ibu-ibu setuju gak dengan cara ini? Tidak. Kalau ibu-ibu setuju, mungkin saya akan ajukan ke Presiden semua keuntungan BUMN untuk mengumrohkan Indonesia supaya keluar dari multikrisisnya. Emangnya Tuhan bisa dibohongin dengan cara itu? Hah? Emangnya Tuhan bisa dibohongin dengan cara itu? Nah, seperti Ramadan gini kan, calak-calak itu biasanya masuk ke masjid ngisi terawih pakai serban. Ya terawihnya kalau lagi kampanye saja, memangnya Tuhan bisa dibohongi dengan cara seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga dalam mencari jodoh buat anak-anak kita. Anak-anak kita itu sudah ada jodohnya. Nak, kamu pacaran saja. Kalau enggak pacaran nanti kamu tidak dapat jodoh. Na'udzubillah min dzalik. Memangnya Allah tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu dan anakmu? Tidak. Jangan pernah berpikir bisa membodoh-bodohi Tuhan dengan semua aspek ibadah. Tidak. Karenanya jangan paksa Tuhan dengan semua kehendak-kehendakmu atas nama doa dan ibadah. Yang paling penting adalah lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan Quran itu, amalkan sunnah itu. Mesti awalnya, meskipun awalnya harus lapar dulu, harus hina dulu. Karena pada akhirnya, kamu pasti akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaya hidup halal membuat kita selalu sukses di dalam hidup kita. Kenapa orang itu korupsi? Kenapa pedagang itu mencampur dagangannya dengan sesuatu yang haram demi keuntungan? Kenapa si ibu tadi mencari pembenaran untuk kesalahannya atas nama memberi nafkah kepada anaknya? Ada banyak pertanyaan kenapa. Jawabnya adalah, karena dia ragu terhadap kemampuan Tuhannya dalam menolong dia. Karena dia ragu tentang kemampuan Tuhannya yang bisa memberikan rezeki kepada dia tepat waktu, pas seperti yang Allah tentukan kepada dia. Karena dia ragu selama ini bahwa apa yang dinikmatinya adalah rezeki dari Allah. Karena selama ini dia tidak bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Karena dia tidak menghitung nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung itu. Padahal tidak sedetik pun kita lewati dalam hidup itu, di situ tidak ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba berhenti satu detik. Lalu fikirkan nikmat apa saja yang sudah Allah berikan dalam satu detik itu. Oksigen tidak pernah berhenti walau sedetik. Sedetik cahaya matahari terus bersinar. Setiap detik padi terus tumbuh dan menjadi beras. Setiap detik buah-buah tetap ranum. Setiap detik kulit-kulit buah terus menjaga kesegaran buah-buahan itu. Itulah penyebab orang ragu. Yang kedua, kenapa korupsi? Kenapa mencampur susu dengan air? Kenapa mencampur dagangan dengan barang yang merusak? Kenapa rela membohongi orang lain? Karena sudah dikecamuk oleh angan-angan. Tulul amal. Terlalu banyak angan-angannya. Kalau saya berbuat curang, nanti saya bakal untung banyak. Tanpa sadar sebetulnya di dalam alam bawah sadarnya dia berkata seperti itu. Orang yang korupsi itu berpikir, oh berarti kalau saya korupsi saya bakal kaya. Begitu kan sesungguhnya. Tanpa sadar itu yang menjadi sikap mental di alam bawah sadarnya. Kalau saya sudah bohongi orang lain, maka saya akan tetap terhormat. Sebab kalau saya jujur, nanti ketahuan kesalahan saya. Nanti ketahuan dosa saya. Makanya di depan sidang, yang mulia saya tidak tahu. Yang mulia saya lupa. Yang mulia dia pikir dengan berbohong dia bakal mulia. Itu sesungguhnya yang ada di alam bawah sadarnya. Begitulah orang kalau sudah dikecamuk dengan angan-angannya. Yang ketiga, kenapa orang korupsi? Kenapa dia mencampur makanannya seperti itu? Kenapa rela membawa makanan haram ke rumah? Kenapa rela membawa gaji haram ke rumah? Itu parcel, itu sebetulnya bukan parcel. Itu kadang-kadang sesajen. Coba diperhatikan. Ini perangkap setan ini yang ketiga. Apa bedanya parcel dengan sesajen? Beda bentuk saja. Sesajen itu nasi kuning. Kalau orang-orang Minang barangkali di Pariaman apa malarung apa namanya itu? Ya nasi kuning, kepala kerbau gitu ya apa namanya? Pada acara-acara tabui, malarung tabui misalnya gitu ya. Coba lihat kenapa orang-orang bawa sesajen ke pohon besar, ke batu besar, begitu ya. Alasannya biasanya dua. Satu, berharap manfaat. Yang kedua, berharap dapat selamat. Jadi imas syukuran atau selamatan biasanya, kalau bahasa Jawa. Ini sudah perangkap setan. Padahal, ad-dar an-nafi' yang bisa mendatangkan bahaya, yang bisa memberikan manfaat cuma Allah saja. Tapi setan sudah memberikan perangkap kepada dia. Wah, kalau saya tidak nyogok, kalau saya tidak nyetor, ini bisnis saya bakal kalah tender. Kalau saya tidak menyogok, tidak menyetor, jabatan saya pasti dijatuhkan oleh atasan saya. Banyak begitu kan? Orang-orang yang seperti itu hidupnya hina dan tertindas. Capek. Capek. Ada seorang bawahan dijadikan ATM atasan. Ya, dia tukang tagihnya. Kamu saya naikkan mendapatkan jabatan basah, gitu kan? Basah itu artinya apa kira-kira? Basah kuyup gitu. Awalnya dia senang, berarti semua duit lewat dia. Tapi kata si atasan, kalau saya mau keluar negeri, saya cuma telepon kamu. Dan kalau anak saya butuh ini, saya enggak mau tahu, cuma kamu. Kalau istri saya mau belanja, kamu. Ini pegang handphone saya 24 jam, jangan pernah matikan. Dan kamu akan mendapatkan semuanya. Orang seperti itu capek, sudah terperangkap oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang sekarang juga banyak atasan, karena takut uangnya kelihatan, maka bikin rekening atas nama bawahannya. Dia enggak mau kelihatan dapat duit banyak, bikin rekening atas nama bawahannya. Nanti bawahannya akan dikasih sedikit. Buku tabungannya sama ATM-nya dipegang oleh bosnya. Nanti dia tinggal tanda tangan saja. Dia pikir Tuhan bisa dibohongi dengan cara seperti itu. Ini sudah terperangkap oleh perangkap setan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya bergaya hidup halal itu membuat kita mulia, tentram, terbebas dari perangkap setan. Sebagai hikmah akhir, saya ingin bacakan satu hadis dari Abu Hurairah. Begini hadisnya. Itu dikisahkan oleh Abu Hurairah tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan jauh. Bajunya kumal, rambut dan tubuhnya berdebu. Lalu kemudian dia berdoa, "Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan anak-anaknya dikasih makan dengan cara yang haram. Fa'anna yustajabu laha." Gak mungkin dikabulkan itu doa-doanya. Aduh, kalau ibadah ditolak, usaha ditolak, tinggal satu sebetulnya harapan, tinggal doa. Ternyata doanya pun ditolak. Coba, masih ada harapan gak pada orang seperti ini? Tidak ada. Usaha ditolak, perbuatan baik ditolak, sedekah ditolak, ibadah ditolak, tinggal terakhir doa. Doanya pun ditolak. Gara-gara apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, keluarganya pun dikasih makan dengan cara yang haram. Buya Hamka mengatakan banyak orang yang hidupnya setiap hari itu kejahatan saja yang dikerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Bergaya hidup halal membuat kita jadi orang baik. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada mendatangkan faedah bagi daging yang tumbuh dari sumber yang haram melainkan nerakalah tempat yang sewajarnya bagi daging itu." Pemirsa, janganlah kita menjerumuskan orang-orang terkasih kita dengan memberi makanan, pakaian, bahkan tempat tinggal yang haram. Dan jangan biarkan orang-orang terkasih kita terjerumus ke dalam siksa neraka jahanam akibat dosa yang telah kita perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu pemirsa, marilah kita bergaya hidup yang halal agar kebaikan dan kesuksesan menyertai dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kita dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, saksikan terus program Damai Indonesia Kutadabur Quran setiap harinya, dan mulai esok hari pada pukul 2 hingga pukul 3 pagi hari waktu Indonesia Barat, hanya di TV One yang tentu saja dipersembahkan oleh Wadimor. Wadimor tentu sarung kita. Saya Nuri Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu. susah.